Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah. Atsani hadis yang kedua. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Dzar yang Allah telah meridainya. Aidan juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, pada setiap pagi hari, ala kulli sulama, diwajibkan atas setiap persendian, min ahadikum, dari salah seorang kalian, sodaqotun, diwajibkan untuk bersedekah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bentuk-bentuk sedekah yang disyariatkan untuk menutupi perintah bersedekah dari setiap persendian. Ya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut para ahli, sendi-sendi yang ada di badan manusia itu jumlahnya ada 360. Ya, tahu sendi ya? Sendi itu sambungan antara tulang dengan tulang, namanya sendi. Ya, antara tulang dengan tulang disambung dengan sendi sehingga bisa bergerak. Bisa bergerak anggota badan. Nah, dan kata Rasulullah SAW dianjurkan. Di sini perintahnya ala kulli. Ya, bentuknya memang ada yang bilang kalau ala kulli maknanya wajib. Ya, tapi yang roji ini hukumnya tidak wajib. Jadi dianjurkan setiap pagi hari persendian yang ada di tubuh manusia kita semuanya itu untuk dikeluarkan sedekahnya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dalam setiap hari ada, kata Syekh Muhammad Rahimahullah, karena persendiannya jumlahnya 360, maka setiap harinya disyariatkan untuk bersedekah 360 sedekah. Ya, kata Syekh Rahimahullah, walakin hadhihi shadaqat laysat shadaqatin maliyatan. Tapi sedekah ini bukan sedekah uang. Ya. Bal hiya amatun, bahkan ini sedekah yang bermakna umum. Kan sementara ini kalau kita membicarakan terkait sedekah, sedekah biasanya yang terbetik di hati kita itu adalah uang, memberikan infak kepada Allah. Tapi sekarang kita lagi membahas tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bahwasanya sedekah itu bukan cuma dengan uang saja. Ya. Sedekah bukan cuma dengan uang saja. Kata Syekh Rahimahullah, kullu abwabil khairi sadaqah. Semua pintu-pintu kebaikan itu bernilai sedekah. Ya, semua pintu-pintu kebaikan. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, fakullu tasbihatin sadaqatun. Maka setiap bertasbih, membaca subhanallah, itu sedekah. Kullu tahmidatin sadaqatun. Setiap tahmid, apa itu tahmid? Membaca alhamdulillah, itu sedekah. Kullu tahlilatin sadaqatun. Setiap tahlil, membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah, itu sedekah. Ya, wa kullu takbiratin, setiap takbir Allahu akbar, itu sedekahun, dinilai sedekah. Ya, wa amrun bil ma'ruf sedekahun, dan memerintahkan kepada yang baik, ini sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekahun, dan melarang dari yang jelek, itu juga sedekah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan banyak sekali pintu-pintu sedekah yang tidak dikeluarkan dengan harta, tapi cuma dengan zikir-zikir atau dengan perbuatan anggota badan. Ya. Itu semuanya dinilai sedekah. Tersirat di dalam hadis ini, karena tadi di awal hadis kita diperintahkan bersedekah setiap masuk waktu pagi, ya, bersedekah untuk menutupi kewajiban sedekah setiap sendi-sendi kita. Persendian kita jumlahnya 300. Maka kita dianjurkan untuk bersedekah banyak-banyak dengan bertakbir, tasbih, tahmid, tahlil, ya, sebanyak yang kita bisa. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, misalkan kalimat seperti tadi dibaca banyak-banyak. Ya, bahkan yang Rasulullah SAW sebutkan kalimatani khafifatani 'ala lisani, ya, habibatani 'inda rahmani, saqilatani fil mizani, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang keduanya ini ringan diucapkan dalam lisan. Keduanya ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Keduanya ini sangat berat di dalam timbangan. Ya, kalimatnya ringkas di lisan, tapi berat nanti di timbangan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu kalimatnya? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, dibaca banyak-banyak biar timbangannya semakin berat. Baik, Masya Allah, ini diantara bentuk-bentuk banyaknya jalan-jalan kebaikan dan bentuk-bentuk sedekah. Ya, bentuk-bentuk sedekah. Dan itu semuanya, ya, barakallahu fikum, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekah-sedekah tadi. Ya, kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam, wa yujzi'u min dhalika, dan mencukupi itu semua rak'atani, dua rakaat, yarka'uhuma minad duha, yang dia kerjakan dua rakaat tersebut dari salat duha. Masya Allah, kalau sudah salat duha sudah tercukupi kewajiban untuk bersedekah seluruh persendian-persendian hamba. Ya, sehingga di sini keutamaan untuk melakukan salat duha. Kapan dilakukan? Salat duha dikerjakan ketika matahari sudah mulai naik. Dari terbitnya sudah mulai naik sepenggalah tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit matahari. Kata para ulama sekitar 15 menit, 20 menit setelah terbit matahari itu sudah dilakukan salat duha. Kapan berakhir waktu salat duha? Salat duha berakhir nanti menjelang zuhur. Ya, menjelang zuhur. Sehingga di sini menunjukkan tentang keutamaan sholat duha. Ya, dua rakaat yang ringkas itu sudah mencukupi zikir-zikir yang banyak tadi, yang merupakan kewajiban bersedekah menebus dari ya kewajiban apa? Persendian demi persendian yang ada pada setiap kita. Masya Allah, masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Fa illa kalau memang dua-duanya bisa dikerjakan. Zikirnya dibaca juga. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Tadi disebutkan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya, ngajak saudara kita, ngajak anak kita, ngajak istri kita untuk berbuat kebaikan, ini sedekah. Melarang dari yang mungkar, melarang teman kita, melarang saudara kita ketika berbuat kemungkaran. Ya, itu juga bagian dari sedekah. Ya pula yang seperti ini perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, mohon maaf ya pula sebenarnya yang kayak gini, ini perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Mungkin Anda belum tahu. Ya, dicegah, dinasihati. Ini sedekah. Ya, atau diajak. Ya pula ya, alangkah bagusnya kalau seandainya engkau mempelajari buku ini. Ini buku berkaitan dengan permasalahan yang antum sedang butuhkan sekarang ini. Bagus sekali. Coba Anda pelajari. Masyaallah, diajak kepada kebaikan. Ini bagian dari sedekah. Ya, masyaallah, dari sini kita tahu bahwasannya jalan-jalan kebaikan itu begitu banyak yang bisa dijalani oleh seorang hamba setiap harinya, setiap saat. Ya, terlebih kalau seandainya itu ditambahkan dengan salat duha, dua rakaat salat duha. Ya, masya Allah. Saya pernah mendengar sebuah kisah terkait keutamaan salat duha apa? Semangatnya Syekh Muqbil rahimahullah dalam menjalankan salat duha. Ya, hampir setiap pagi beliau sebelum mengajar ke masjid, ya, beliau sempatkan dulu untuk sholat duha di rumah. Hampir setiap pagi berwudu dulu di rumah, kemudian sholat duha dulu, ya, di rumahnya. Setelah itu baru berangkat ke tempat beliau mengajar di masjid. Setiap pagi sebelum berangkat mengajar, beliau sholat duha terlebih dahulu. Ya, ini sebagai teladan buat kita semuanya. Ya, sholat duha ini sholat bagi orang-orang yang banyak bertaubat. Ya, Rasulullah SAW menyatakan sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholatnya orang yang banyak bertaubat adalah sholat yang dikerjakan ketika anak-anak unta mulai merasa kepanasan berdiri. Ya, jadi ketika matahari sudah mulai naik, mulai panas, anak-anak unta sudah mulai berdiri. Ya, tidak lagi berjemur, tapi berdiri mencari tempat yang apa namanya teduh. Nah, disitulah orang-orang yang banyak bertobat melakukan sholat. Jadi orang yang melakukan sholat duha itu tanda kalau dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Masya Allah ya, bagaimana tidak? Ketika manusia di waktu itu kebanyakannya lagi sibuk. Kebanyakannya kalau di jam 8, jam 9, jam 10, itu lagi di mana kebanyakan manusia? Lagi sibuk-sibuknya. Yang lagi di kantor lagi sibuk kerja. Yang lagi di tempat pekerjaannya, masya Allah, dia lagi sibuk-sibuknya bekerja. Yang lagi di pasar lagi sibuk-sibuknya beraktivitas. Yang lagi di kebun lagi semangat-semangatnya bekerja. Ternyata orang ini, dia mengingat, masya Allah, saya ini ya menginginkan untuk banyak bertaubat. Saya menginginkan untuk banyak beristighfar kepada Allah dengan melakukan sholat duha dua rakaat. Sholat duha dua rakaat. Dia jalankan sholat duha. Ya, kenapa? Karena dia menyadari dirinya banyak berdosa. Dia menyadari dirinya banyak berdosa. Sehingga untuk menghapuskan daripada dosa-dosanya, dia pun melakukan sholatul awwabin. Apa itu sholatul awwabin? Sholatnya orang-orang yang banyak bertaubat. Ya. Walaupun lagi sibuk, dia ingat Allah. Ya. Kebanyakan manusia lagi sibuk dengan dunianya, ternyata dia ingat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dia ingat akan dosa-dosanya, sehingga dia melakukan sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang banyak bertaubat. Kemudian dia menjalankan sholat ringkas dua rakaat sih. Ya, dan itu sudah mencukupi dari kewajiban-kewajiban yang tadi sedekah setiap persendian. Masya Allah. Sehingga ma'asyallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dua rakaat duha minimal. Ya, masya Allah, alangkah bagusnya dikerjakan oleh kita semuanya setiap hari. Setiap hari bagus. ya, sesering yang kita bisa, ya, kalau bisa setiap hari, ya, sholat dua rakaat. Tata caranya seperti sholat sunnah, bacaannya bebas, suratannya bebas, seperti sholat sunnah dilakukan dua rakaat, ya. Dan kalau bisa ditambah, boleh ditambah 4 rakaat atau ditambah 6 rakaat. Sampai berapa? Sampai tidak ada batasan menurut yang rajih. Salat duha, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW kadang mengatakan, "Kana yusalli duha ila ma syaa Allah." Atau kama qala radhiyallahu anha. Rasulullah SAW itu salat duha, mengerjakan salat duha bilangan rakaatnya sampai yang Allah kehendaki. Sampai yang Allah kehendaki. Salat duha. Ya. Jadi berapa rakaat terserah. Antum mampunya berapa terserah. Ya. Sampai-sampai ya ikhwan terkait dengan sholat Jumat misalnya. Terkhusus ketika sholat Jumat. Dan ini termasuk salah satu daripada sunnah yang sepertinya sudah banyak yang ditinggalkan oleh manusia. Ya. Ketika sholat Jumat itu kita dianjurkan ketika menunggu imam. Ketika kita menunggu imam, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dan sebagian para ulama menyebutkan ini sholat duha. Sampai berapa rakaat? Sampai tidak terbatas sholatnya. Sampai tidak terbatas sholatnya. Ya. Sampai kapan? Sampai imamnya datang. Jadi bisa sampai 20 rakaat. Ya. Kalau kita awal berangkat ke masjid di hari Jumat, ya bisa jadi sampai segitu. Ya. Atau sampai imamnya datang. Ya, jadi kalau kita ke masjid di hari Jumat, kita dianjurkan untuk melakukan sholat duha, ya, atau sholat sambil menunggu imam. Ada yang menyatakan itu sholat duha karena waktunya pasti waktu duha. Sampai kapan? Sampai imam datang. Ya, sampai berapa rakaat? Tidak ada batasannya. Masya Allah, ini termasuk bahagian daripada ya sunnah yang jarang manusia melakukannya. Ya, hanya saja barakallahu fikum, kalau imam sudah datang maka hendaknya kita siap-siap untuk mendengarkan khutbah Jumat. Baik, kemudian kita lanjut pada hadis yang ketiga. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarah bin Muri An-Nawawi rahimahullah taala. Asalisu hadis ketiga anhu dari Abu Dzar juga radhiyallahu anhu. Junduk Ibn Junadah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati, ditampakkan kepadaku ya amalan-amalan umatku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan amalan umat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hasanuha wa sayyi'uha, apakah amalan yang baiknya ataukah amalan yang jeleknya? Ya, ditambahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, kemudian aku mendapati di antara yang paling bagusnya amalan-amalan umatku, ya. Apa? Al-adha yumatu anit tariq, adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Jadi ini termasuk amalan yang sangat bagus. Kata Rasulullah SAW, fi mahasini amaliha, ini termasuk bagian dari bagusnya amalan-amalan umat. Apa itu? Al-adha. Ya, al-adha, gangguan. Ya, apa saja gangguannya? Semua yang mengganggu di jalannya kaum muslimin. Ya, kata Syekh Muhammad rahimahullah bermakna umum. Ya, al-adha maknanya mayu'zin marata minasyaw wa a'wad wa ahjar wa zujjar wa arwad wa ghairi dzalik. Ya, pokoknya yang mengganggu jalannya kaum mukminin yang lewat, apakah duri, ranting, ataukah batu kerikil, ataukah kaca pecahan beli, ya, ataukah kotoran binatang dan yang lainnya. Pokoknya kalau ada yang seperti itu, singkirkan. Ya, apalagi di zaman sekarang, paku. ya singkirkan, ya pakutindis singkirkan, ya bahasa bahasa pakutindis ya, baik pakupinas, ya masya Allah singkirkan, apalagi itu langsung bisa nancep di ban sepeda atau di kaki, singkirkan, ya lah yang seperti ini termasuk mahasini amaliha, amalan terbaik daripada umat ini. Kenapa hadirin? Karena di situ terkandung nilai ketulusan yang luar biasa bagi seorang mukmin. Ya, seorang mukmin itu di antara sifatnya adalah dia punya jiwa yang tulus untuk manusia. Ya, punya jiwa yang tulus. Dia tidak ingin manusia terganggu dengan hal ini. Dia tidak ingin saudaranya terganggu dengan ranting ini atau duri ini. Dia tidak ingin saudaranya tertusuk duri ini. Masya Allah. Ya, dia menginginkan saudaranya selamat dari kebaikan dari apa? Gangguan tadi. Dan ini termasuk bagian daripada apa? An-nusah li kulli muslim. Sifat tulus ya, terhadap setiap-tiap muslim. Ya. Fanibidin rahimah wa rahmatullah. Sehingga inilah yang ditanamkan pada diri kita. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memiliki sifat tulus. Ya. Merasa sedih dengan apa yang membuat sedih kaum muslimin. Ya, merasa senang dengan apa yang membuat senang kaum muslim. Ya, sehingga segala gangguan yang ada di jalan kita diperintahkan untuk menyingkirkannya. Ya, Rasulullah SAW sudah menyebutkan ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi'udin. Ya. Fi'udin, aku telah melihat seorang berbolak-balik di surga. Sebabnya karena apa? Dia sudah masuk surga berbolak-balik di kenikmatan-kenikmatan surga. Fi'udin, ternyata sebabnya karena sebuah ranting. Ya, amatahu an zahri tariq kana yu'dhi muslimin. Aw kama qala Ali sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kenapa berbolak-balik di surga, sudah masuk ke dalam surga? Karena ternyata dia menyingkirkan sebuah ranting di jalannya kaum muslimin, ya, yang mengganggu kaum muslimin, ranting tersebut. Ya, masya Allah, amalannya ringan. Tapi jadi sebab dirinya masuk surga, ya. Sehingga di sini barakallahu fikum, ya, menyingkirkan jalan atau menyingkirkan gangguan-gangguan kotoran yang ada di jalan kaum muslimin itu bagian dari sedekah, ya, bagian dari sedekah. Mafhum mukhalafannya berarti kata para ulama, paham sebaliknya, kalau dia menimbulkan gangguan di tengah kaum muslimin, ya, maka ini adalah dosa. Menimbulkan gangguan di tengah kaum muslimin itu adalah bagian dari dosa. Ya, di jalannya kaum muslimin. Ya, dia membuang barakallahu fikum apa namanya? Duri. Ya, dia membuang ya pecah beling. Ya, buang kaca. Atau dia membuang dan yang lainnya, air limbah di jalannya kaum muslimin itu semuanya adalah bagian dari dosa. Buang sampah. Ya, membuang sampah di tengah jalan kaum muslimin itu bagian dari dosa. Ya, sehingga ikhwat dari mana azimullah yakum, seorang ahli sunnah, seorang salafi tidak sepantasnya buang sampah sembarangan. Ya, apalagi buang sampah di saluran got, tersumbat gotnya, menimbulkan banjir, meluap airnya, masya Allah. Membuang sampah di laut. Ya, saya pernah melihat kaum muslimin, ternyata sebagian kaum muslimin saya pernah lihat membuang sampah di lautan. Masya Allah. Ini termasuk bagian dari perbuatan merusak di muka bumi. Di samping ini melarang apa melanggar aturan pemerintah, di sisi lain ini termasuk bagian dari mengganggu. Ya, di tempat kaum muslimin. Lagi mandi tiba-tiba ada apa? Ada pampers bayi. Masya Allah. Ya, terganggu. Lagi mandi di laut tiba-tiba ada sampah. Ya, ini tidak sepantasnya. Ya, dan ini termasuk bagian dari dosa. Bagian dari dosa. Ya, sebaliknya ketika menyingkirkan bagi kotoran gangguan tersebut dari jalan itu bagian dari pahala mahasinya amaliha. Ya, berarti membuang gangguan atau melemparkan gangguan di jalannya kaum muslimin maka itu bagian dari dosa. Ya, subhanallah sampai Syekh Muhammad bin Abdullah. Beliau menyebutkan qala al-ulama walau zalaqa bihi haywan. Para ulama mengatakan kalau ada hewan ya yang kepleset gara-gara ya ada yang buang kulit pisang misalkan di jalan ya tiba-tiba ada orang atau binatang kepleset binatangnya. Ya, oh, insan atau orang lewat di situ kepleset, pangkasar, kemudian patah tulang binatang tersebut atau tulangnya manusia tadi. Fa'alaman wada'ahu dhaman, maka wajib orang yang membuang sampah kulit pisang tadi wajib mengganti rugi. Wajib ganti rugi. Ya, yadmanuhu bidyah. Wajib dia membayar dia. Ya, membayar dia. Ya, jadi misalkan tiba-tiba jarinya putus. Dia membayar dia satu jari. Ya, saya lupa kalau enggak salah 10 ekor unta. Ya, dia dibayar ya. Giginya patah satu, harus dibayarkan diatnya. Ya, ganti ruginya, bukan cuma sekedar ganti rugi. Kalau kita ganti rugi, paling berapa dibawa ke dokter, ya, sembuh lagi. Tapi dalam Islam bukan itu yang mau diinginkan. Yang diinginkan diatnya. Kenapa? Harga atau apa nilai seorang muslim itu begitu berharga. Ya, jadi sekitar 10 ekor unta ini satu jam. Jadi berapa? Hah? 10 ekor unta harganya berapa? Enggak usah 10 ekor unta, 10 ekor sapi saja diat. Ya. Besar. Ya, 10 ekor unta lebih mahal nih. Oleh karena itu barakallahu fikum, ya, membuang gangguan di jalan atau membuang sampah, membuang kotoran dan seterusnya yang mengganggu jalannya kaum muslimin sampai membuat celaka, ya, membuang paku tindis di jalan, tiba-tiba ada mobil atau motor lewat meletus bannya sampai kecelakaan, dia nanggung dia. Yang membuang tadi harus nanggung dia denda, ya, dan dendanya masya Allah begitu banyak, ya, tadi satu jari aja 10 ekor unta, ya, kalau 5 jari tinggal digalikan. Ya, subhanallah. Oleh karena itu, ikhwatal iman azimallahu yakum, ya, Islam mengajarkan kepada kita, ya, ajaran yang begitu mulia. Kemudian permasalahan berikutnya kata Rasulullah SAW selanjutnya, fawajadtu fi masawi a'maliha, dan aku mendapati di antara kejelekan perbuatan umatku an-nufa'atu takunu fil masjid la tukfan, adalah dahak yang ada di masjid yang tidak dikubur. Masya Allah, masjidnya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu terbuat lantainya dari tanah, ya, lantainya dari tanah, tidak di plester, di semen seperti kita, atau tidak di keramik apalagi. Jadi di zaman itu Rasulullah SAW masjidnya dari tanah, sehingga kalau para sahabat kadang sholat, ya, meludah, ya, itu disuruh untuk dikubur. Disuruh untuk dikubur. Ya. Nah, kalau tidak dikubur, ini termasuk masawi. Perbuatan-perbuatan jelek. Ya, perbuatan-perbuatan yang jelek karena mengganggu manusia. Ya, ketika apa? Masjid itu dalam keadaan tempat ibadah, tempat rukuk, tempat sujud, tempat duduk bermajelis taklim, belajar agama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh kok tiba-tiba ada gangguan di situ? Ya, ada nakhamah. Nakhamah ini dahak yang ada di sini yang kadang dikeluarkan dengan kayak batuk begitu. Itu gangguan. Ya, dan yang seperti ini termasuk masawi a'maliha. Ya, kejelekan yang sangat jelek dari kalangan apa? Umat Islam, dan semuanya ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita menjaga kebersihan masjid. Ya, jangan sampai di dalam masjid ada hal-hal yang mengganggu orang yang sedang sholat. Maaf-maaf, sampai buang angin saja di masjid itu hukumnya apa? Dibenci. Buang angin itu gak kelihatan, ya. Gak kelihatan. Siapa yang melakukan buang angin gak kelihatan siapa. Masya Allah. Tapi itu Allah tahu. Allah Azza wa Jalla tahu, dan itu termasuk gangguan yang ada terjadi di masjid dan hukumnya dilarang. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah bawakan apa? Bab apa namanya? Adrat fil masjid. Larangan kentut di dalam masjid. Kenapa? Karena beliau bawakan dalil innal malaika tata'adza, ya, bima tata'adza min dhunub adam. Apa maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena para malaikat itu terganggu dengan segala yang mengganggu anak Adam. Ya, masjid banyak malaikat. Tempatnya para malaikat. Ya. Kalau seandainya ada seorang buang angin di situ membuat terganggu manusia, maka malaikat akan terganggu juga. Ya, sehingga hukumnya, ya, dilarang. Ya, kenapa? Karena itu termasuk gangguan di dalam masjid. Ya, termasuk juga maksudnya warahmatullah, gangguan secara umum ya yang ada di masjid. Itu hukumnya untuk di apa namanya? Dijauhi. Ya, oleh karena itu termasuk bahagian daripada ya pembahasan kita pada malam hari ini juga ya di zaman pandemi seperti ini bagi yang sakit batuk, pilek dan seterusnya ya kita mohon untuk sholat di rumah. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu. Mengganggu enggak? Lagi sholat tiba-tiba ada yang bersin-bersin. Kira-kira apa dalam benak kita? Hah? Dalam benak kita ah jangan-jangan khawatir. Jadi sholat kita enggak khusyuk. Kalau sholat kita enggak khusyuk, yang berikutnya kemudian kita dalam hati apa? Dalam hati akan muncul kekhawatiran, kecemasan. Dan ini gangguan. Ya, gangguan. Ya, sehingga dianjurkan untuk sholat di rumah. Dan segala jenis yang gangguan yang kita semuanya insya Allah mengetahuinya. Yang ini mengganggu, yang ini tidak nyaman, yang ini dan seterusnya. Untuk disingkirkan di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, tujuannya apa? Agar masjid menjadi tempat yang begitu nyaman untuk kita berzikir, begitu tenang, membuat hati kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Nanti pun insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.